ضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dan kita masih pada hadis pertama innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Dan kita sampai pada ucapan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala qala wa kharraja Muslimun min hadithi Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu sami'atun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهد حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جري فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار. حديث dalam riwayat Muslim yang agak panjang membahas tentang orang yang pertama dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi minan nar. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aku mendengar di rumah ini, di tempat ini, dengan telingaku ini, walaisa baini wa bainahu ahad, dan tidak ada antara aku dengan dia seorang pun. Kemudian suhiqa, suhiqa itu seperti tarik napas panjang. dalam keadaan seperti dia tidak bisa lagi berbicara, terdiam, napas panjang, begitu, tertunduk. Diulangi lagi oleh beliau, Abu Hurairah, aku mendengar di tempat ini, di rumahku ini, dengan dua telingaku ini, walaysa baini wa bainahu ahad. Kemudian syahiqa yakni seperti tadi, seperti terdengar suara napas yang panjang, kemudian tidak bisa melanjutkan pembicaraan. Mengulangi lagi kata-katanya yang ketiga kalinya, aku mendengar di tempat ini, di rumahku ini, dengan dua telingaku ini. Baru kemudian berhasil melanjutkan hadisnya, yaitu kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, inna awwalan nas, sesungguhnya manusia yang pertama diputuskan nanti pada hari kiamat adalah seseorang yang terbunuh dalam jihad fisabilillah. Fa'utiya bihi, didatangkan orang tersebut, fa'arafahu fa'ni'amahu, fa'arafahu ni'amahu, kemudian ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini aku berikan padamu? Bukankah ini kenikmatan aku berikan padamu? Bukankah? Fa'arafaha. Sehingga orang tadi mengakui kenikmatan-kenikmatan tersebut. Maka ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fama amilta fiha, apa yang kau amalkan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Qala qataltu fik. Orang tadi menjawab, aku berperang di jalanmu, hatta stushidtu, hingga aku terbunuh syahid, katanya. Ternyata dikatakan oleh Allah kepadanya, kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqal jari, engkau berdusta, engkau berperang berjihad hanya karena ingin disebut pemberani. Waqad qil, dan sudah disebut pemberani di dunia. Thumma umira bihi, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk diseret. Fasuhiba ala wajhi, maka diseret dalam keadaan kepalanya di bawah dan wajahnya di tanah. Diseret hatta ulqiya finnar, hingga dilemparkan ke dalam api neraka. Ikhwani fillah a'azakumullah, itu orang yang pertama kali diputuskan keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi. Yang kedua, seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, maka didatangkan orang tadi, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, dikenalkan, diingatkan kenikmatan-kenikmatan Allah kepadanya, sehingga dia tahu, dia ingat, dia sadar dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kemudian dikatakan, fama amilta fiha, apa yang kau amalkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadamu? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Orang tadi menjawab, aku mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membacakan Al-Qur'an. Qal, dikatakan kepadanya, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim. Berdusta, engkau berdusta, bukan untuk Allah. Engkau mengajarkan ilmu hanya ingin disebut sebagai 'alim. engkau membaca Al-Quran hanya ingin disebut sebagai qari. Faqad qil, dan sudah diucapkan demikian di dunia. Yani apa yang kau niatkan dalam hatimu sudah didapat di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba, kemudian diperintahkan untuk diseret ala wajhi, diseret dengan wajahnya tersungkur, hatta ulqiya finnar, hingga dilemparkan ke dalam api. Yang ketiga, warajulun wassa'allahu alaih, yang ketiga seorang yang Allah berikan keluasan harta, kaya raya, wa a'tahu min asnafil mali kullih, Allah beri dia dengan berbagai macam harta kekayaan dan berbagai macam jenis kekayaan, emas, perak, kendaraan, rumah, budak-budak hamba sahaya, dan semua jenis kekayaan. Fautiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, maka dikenalkan kepadanya nikmat-nikmat Allah padanya, maka dia pun mengenalinya dan dia pun mengakuinya. Maka dikatakan fama amilta fiha, kalau begitu apa yang kau amalkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu? Orang itu menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Kata orang tadi, tidaklah ada jalan-jalan sedekah, jalan-jalan sedekah yang engkau kehendaki, yang engkau perintahkan untuk berinfak padanya, kecuali aku infakkan di jalan tersebut, laka, untukmu ya Allah. Qala, maka Allah katakan kepadanya, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad, faqad qil, engkau bersedekah hanya ingin disebut sebagai dermawan. Waqad qil, dan sudah dikatakan di dunia engkau terkenal sebagai dermawan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, kemudian diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya di bawah hingga dilemparkan ke dalam api neraka. Ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pantas, wajar kalau Abu Hurairah hampir-hampir tidak sanggup menyampaikannya. Beliau menyampaikan, aku mendengar dengan dua telingaku ini, aku mendengar di tempat ini, walaysa baini wa bainahu ahad, wa syahidah. Tarik nafas panjang, tidak bisa melanjutkan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, gemetar. Yang kedua kalinya demikian pula, yang ketiga kalinya demikian pula, sampai berhasil menyampaikan hadis ini dengan lengkap. Ikhwani fi din a'azakumullah, ini tafsir dari innamal a'malu binniyat. Walaupun tampilan zahirnya terbunuh di jalan Allah fi sabilillah dalam jihad, walaupun tampilan zahirnya dia alim, yu'alliman nas, wa qari', yaqra'ul Quran, ternyata niat di dalam hatinya dia berperang hanya ingin disebut pemberani. Ternyata hatinya Allah tahu kalau dia dalam keadaan mengajarkan ilmu hanya ingin disebut sebagai alim, hebat, banyak ilmunya. Ternyata hatinya hanya ingin kalau dia disebut-sebut sebagai qari, pembaca Quran yang hebat, pembaca Quran yang terkenal, qari yang bagus ila akhirnya, yang zahirnya bersedekah disebutkan dalam hadis ini, tidak ada jalan sedekah satu pun kecuali dia keluarkan. Bayangkan, tidak sedikit dia keluarkan harta. Tidak ada satu jalan pun yang disuruh infak di situ kecuali dia berinfak untuk fuqara wal masakin dan anak-anak yatim dan janda-janda, untuk perjuangan, untuk jihad, untuk membangun fasilitas pondok pesantren, untuk masjid, untuk semua jalan-jalan sedekah dia keluarkan. Ternyata la yaqbalu Allah karena Allah thayyib wa la yaqbal illa thayyiba. Karena Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib. Allah tidak menerima kecuali yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ana aghna syuraka'a 'an syirk. Kata Allah, aku adalah yang paling kaya dari seluruh sekutu-sekutu. Barang siapa memberikan kepadaku dan untuk sekutu, maka aku tidak butuh. Khanifidina azakumullah, tidak membutuhkannya. Maka ketika orang tadi berkata, aku berinfak ke seluruh jalan-jalan infak, jalan-jalan sedekah, ternyata Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta. Engkau tidak bersedekah kecuali hanya ingin disebut sebagai jawad. Engkau tidak bersedekah kecuali ingin disebut sebagai dermawan. Waqad qil. Dan sudah dikatakan dermawan di dunia. Harapannya, niatnya sudah diberi di dunia. Fa umira bihi fa suhiba ala wajhihi fa ulqiya finnar. Maka diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya di bawah hingga dilemparkan ke dalam api neraka. Ikhwani fiddin a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Innamal a'malu binniyat. Wa fil hadithi inna Muawiyah lamma balaghahu hadzal hadith baka hatta ghushiya alayhi. Di dalam hadis ini dikisahkan, diriwayatkan bahwa Muawiyah ketika sampai kepadanya hadis ini, beliau menangis-menangis hingga ghushiya bihi, hingga dia tidak sadarkan diri. Falamma afaq, ketika sadar, bangun dari pingsannya, beliau berkata, sadaqallah wa rasuluh. Maha benar Allah dan benarlah Rasulnya. Qala Allah Azza wa Jalla, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Kata Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh benar Allah dan benarlah Rasulnya. Allah telah berfirman, man kana yuridul hayata dunya, siapa yang hanya ingin mencari kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasan-perhiasannya, nuwaffi ilaihim, kami akan penuhi apa maunya, kami akan beri dunia. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dikurangi jatahnya, bagiannya tidak dikurangi. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tetapi mereka adalah orang-orang yang nanti tidak memiliki di akhirat kecuali nar. Apa makna ayat ini? Makna ayat ini adalah persis seperti yang diucapkan dalam hadis tadi. Kalau dia mencari dunia, hanya mendapatkan dunia, kemudian suhiba bihi ala wajhi hatta ulqiya fil nar. Dia hanya diberi dunia, kemudian di akhirat diseret dengan wajahnya di bawah dan dilemparkan ke dalam api. Wa kharaja al-Imam Ahmad an Shaddad ibn Aus an an-Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala: Man shalla yura'i faqad asyraka, wa man shama yura'i faqad asyraka, wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Wa inna Allah azza wa jal yaqul: Ana khairu qasimin liman asyraka bi syai'an, fa inna juddata 'amalihi qalilah, qaliluhu wa katsiruhu li syarikihi alladhi asyraka bihi, ana 'anhu ghaniyun. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Shaddad ibn Aus dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau berkata, siapa yang salat tetapi riya ingin dipuji, maka telah jatuh ke dalam syirik. Siapa yang puasa wa yura'i, hanya ingin dilihat orang, hanya ingin dipuji oleh manusia, faqad asyraka, maka dia telah jatuh dalam syirik. Wa man tasaddaqa yura'i, siapa yang bersedekah hanya karena riya, faqad asyrak, maka dia jatuh ke dalam syirik. Wa inna Allah azza wa jal yaqul, sedangkan Allah berfirman, anna khairu qasimin liman asyraka bi syai'a, aku adalah sebaik-baik qasim bagi siapa-siapa yang menyekutukan aku dengan sesuatu. Qasim adalah kalau digabungkan sesuatu, maka yang ini qasim, yang ini qasim. Kalau aku, kata Allah, disekutukan dengan sesuatu-sesuatu yang lain, maka adalah aku adalah sebaik-baik qasim. Apa maknanya sebaik-baik qasim? Dijelaskan. Fa inna juddata 'amalihi qalilihi wa katsirihi, maka seluruh amalan dia yang sedikitnya dan yang banyaknya, semuanya untuk sekutu-sekutuku. Aku tidak butuh. Aku ghani, kata Allah. Aku maha kaya. Ana anhu ghani, sedangkan aku tidak membutuhkannya. Aku maha kaya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau di antara manusia urunan sesuatu, kemudian satu orang berkata, sudahlah bagian anda buat kamu aja, khair atau tidak khair, satu. Kedua, berarti dia tidak membutuhkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini namanya barakallahu fikum qiyas awlawi. Hati-hati, bukan kita menyamakan Allah dengan makhluk, bukan, tetapi ini saja yang tidak punya apa-apa, kalau dia mengalah memberikan pada yang lain dikatakan khair. Apalagi Allah yang maha kaya, yang maha bisa, yang maha kuasa. Kalau ada menyekutukan dengan Allah, Allah enggak butuh. Berikan kepada yang lain. Aku beribadah untuk Allah dan untuk fulan, fulan, fulan. Kata Allah, berikan pada fulan. Ana ghaniyun anhu. Aku maha kaya, aku tidak butuh. Idhabu ila man kuntum tura'una fid dunya hal tajidu minhum jazaa'a. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dulu ingin dipuji oleh mereka, dan mintalah pahala dari mereka. Apakah kalian akan dapati pahala balasan dari mereka? Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad juga mengeluarkan riwayat, dan juga Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dari hadis Abi Sa'id bin Al-Khudri, dari hadis Abi Sa'id ibni Abi Fudalah, wa kana min as-sahabah, dan beliau termasuk sahabah, Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia mengatakan bahwa Nabi bersabda, idza jama'a Allah al-awwalin wal akhirin li yaumin la raiba fihi nada munadin man kana ashraka fi amalin amilahu lillahi azza wa jal falyatlub thawabahu min indi ghairillahi azza wa jal fa inna allaha aghna ash-shuraka 'ani ash-shirk. Bahwa Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dalam hadis ini, ketika Allah mengumpulkan orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir, orang yang pertama hingga orang yang terakhir, di hari yang enggak ada keraguan padanya, yaitu hari kiamat, nada munadin, akan berseru seorang yang penyeru, man kana asyraka fi amalin amilahu, siapa yang menyekutukan Allah dalam amalan yang dia amalkan untuk Allah Azza wa Jal, tetapi diselisihi atau disekutukan dengan yang lain, falyatlub tawabahu min indi ghairillah, maka silakan cari pahalanya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha aghna asy-syuraka 'ani asy-syirik, karena Allah adalah yang paling kaya dari seluruh sekutu-sekutu. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis yang semacam ini, semakna dengan ini sangat banyaknya, yang semuanya menjabarkan, merincikan, menerangkan, mensyarah, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Wa kharraj al-Bazzar fi musnadihi, dalam musnadnya, dari hadis Ad-Dhahhak ibn Qais dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yaqul ana khairu syarik, sesungguhnya Allah azza wa jalla berkata, sesungguhnya aku sebaik-baik sekutu. Faman asyraka ma'i syarikan, barang siapa menyekutukan aku dengan sesuatu yang lain, fahuwa li syariki, maka itulah, maka aku berikan pada sekutuku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku khairu syarik, sebaik-baik sekutu. Kalau aku disekutukan dengan sesuatu yang lain, maka aku akan berikan semuanya untuk sekutuku, dan aku tidak butuh, kata Allah. Ya ayyuhan nas akhlusu a'malakum lillahi azza wa jal, wahai manusia, ikhlaskanlah amalan-amalan kalian untuk Allah azza wa jal, fa innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma ukhlusa lahu, karena sesungguhnya Allah enggak akan menerima amalan kecuali yang dimurnikan untuk Allah. Wala taqulu hadha lillahi walirrahim, maka jangan berkata ini untuk Allah dan juga untuk demi silaturahmi. Fa innaha lirrahim, maka itu hanya untuk rahim. Wa laysa lillahi azza wa jal. Ini contoh saja. Artinya disekutukan dengan apapun enggak diterima oleh Allah. Hadza lillahi wa li fulan, maka itu untuk fulan. Hada lillahi wali allan, maka untuk allan. Ini demi Allah dan demi amanah, atau ini demi fulan, atau ini demi, jangan. Lillahi wa fillahi, untuk Allah karena Allah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laysa lillahi minhu syai, wa laysa lillahi minha syai, tidak ada yang untuk Allah sedikit pun, karena tidak mau Allah Subhanahu wa taala dibarengkan dengan makhluk. Ini untuk Allah dan untuk fulan, Allah tidak mau. Allah Maha Kaya dan Maha Baik, berikan pada dia, aku tidak mau. Ikhwan ibn na'azakumullah, wala taqulu hadza lillahi wa liwujuhikum, jangan pula berkata ini untuk Allah dan untuk wajah-wajah kalian. Jangan pula berkata hadza lillahi wa liqalbak, seperti penyanyi-penyanyi majin, seperti penyanyi-penyanyi jelek mereka yang berkata dengan kalimat sa'ah li rabbak wa sa'ah li qalbak, sesaat untuk Allah, sesaat untuk hatimu, atau ini untuk Allah dan untuk hatimu. Kana inna azakum nabi sedemikian. Fa innaha liwujuhikum. Kalau begitu dia berbicara, maka itu semua untuk wajah kalian. Wa laisa lillahi fiha syai. Dan tidak ada yang untuk Allah sedikit pun. Wa kharraja an-Nasa'i bi isnadin jayyidin an Abi Umamah al-Bahili anna rajulan jaa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqala ya Rasulullah ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajr wadh-dhikr faqala Rasulullah sallam la syai'a lahu fa'aadaha thalatha marratin yaqulu lahu Rasulullah sallam la syai'a lahu thumma qala innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Imam Nasa'i juga mengeluarkan hadis dengan sanadnya yang bagus dari Abi Umamah Al-Bahili bahwa seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang ghazza berperang yaltamisul ajr wadh-dhikr?" Berperang, berjihad karena mengharapkan pahala dan sekaligus ingin terkenal. Dua niatnya, karena pengen pahala dan karena pengen terkenal. Nabi menjawab, la syai'a lahu, enggak dapat apa-apa. Fa'adaha, diulang sampai tiga kali. Ya Rasulullah, dia menginginkan pahala dan pujian. La syai'a lahu, diulang sampai tiga kali, jawabannya sama, laisa lahu syai', la syai'a lahu. Kemudian Nabi menyatakan, sesungguhnya Allah tidak akan menerima sebuah amalan kecuali yang murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan menerima sebuah amalan kecuali ubtughiya bihi wajhuh, kecuali yang diharapkan dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallahu taufik wal afiyah wa nasallahu hidayah wa rahmah wa nasallahu ta'ala al-thabat ala tawhid wa sunnah wal istiqamah ala da'wati salafiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada pertanyaan? Sengaja dibikin ringkas supaya yang enggak hadir enggak ketinggalan jauh. Karena sepertinya banyak yang enggak hadir. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum.